Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni, dan kita masih dalam bab sifatis sholah. Poin terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu, kaifiyah sujud, cara-cara sujud yang muallif rahimahullah menyebutkan diantaranya cara sujud itu menjauhkan kedua lengan dari tubuh, betul-betul direnggangkan lengannya. Tapi tentunya ini kalau sholat sendirian atau sebagai imam. Kalau dia sholat sebagai makmum, hendaknya memperhatikan orang-orang yang di sampingnya. Demikian pula menjauhkan perut dari paha. Tidak menempelkan perut di pahanya. Demikian pula menjauhkan paha dari syaf, dari betis. Jadi pahanya tidak nempel di betis. Jadi betul-betul sujud itu dalam keadaan i'tidal. I'tidal itu maknanya tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, Syaikhuna rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hay'ah sujud yang bid'ah. Model sujud yang bid'ah. Nah, kata beliau, tahsuruna fayanjal batnu alal fahid. Jangan kemudian terlalu pendek sehingga perut itu nempel di paha. Wal fahid ala syaf. Saking pendeknya demikian pula paha itu nempel di betis. Nah, ini satu sisi ada mereka-mereka yang sujud terlalu merapatkan, jadi terlalu pendek. Nah, sehingga perutnya nempel di paha dan pahanya nempel di betis. Nah, kebalikannya kata beliau, wala tamsaduna aidon, jangan pula kalau sujud terlalu panjang. Kama yaqulu ba'dun nas idza sajada yamuddu hatta yaqrabu minal inbitah. Sebagaimana dijalankan sebagian manusia kalau sujud seakan-akan kayak orang tengkurap. Nah, jadi kayak orang tiarap. Terlalu panjang sehingga mungkin sujudnya dia sampai nyampe saf berikutnya, saf depannya. Nah, fahadala saka'anu minal bid'ah, kata beliau. Ini tidak diragukan, ini termasuk kebid'ahan. Walaysa bisunnah, dan bukan termasuk sunnah. Baik. Ini ikhwan fidina, jazakumullah. Naam, jadi sujud itu i'tidal, pertengahan. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Sehingga dia menjauhkan perut dari paha, tapi tidak begitu jauh, dan menjauhkan paha dari betis. Nah, kemudian bila sebutkan rahimahullah, qala Syaikh Musa bin Ahmad rahimahullah, summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian mengangkat kepala dari sujud dalam keadaan bertakbir, sehingga diangkat kepalanya sambil menyatakan Allahu Akbar. Nah, ini sudah kita sebutkan di rukun-rukun sebelumnya, Takdir itu tempatnya tatkala perpindahan dari rukun ke rukun selanjutnya. Sehingga tidak boleh kalau seorang itu berpindah kemudian baru mengucapkan takdir kalau sudah sampai ke rukun berikutnya. Nah, sehingga misalnya seseorang dalam keadaan sujud kemudian dia bangkit sudah sempurna duduk di antara dua sujud, dia baru menyatakan Allahu Akbar. Nah, jadi tempat mengucapkan Allahu Akbar itu tatkala dia bangkit, tatkala perjalanan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Baik. Ini ikhwani fi din azakumullah, dan ini sudah kita sebutkan, sudah kita singgung. Nah, sebagian para imam masjid, nah, mereka tidak takbir kecuali sudah sampai rukun berikutnya. Nah, sudah sempurna rukuknya baru menyatakan Allahu Akbar. Sudah sempurna iktidalnya baru menyatakan sami'allahu liman hamidah. Sudah sempurna sujudnya baru menyatakan Allahu Akbar. Dalam keadaan sudah sujud. Nah, dengan alasan kata mereka, kalau saya takbir duluan, nanti makmum mendahului imam. Nah, sehingga kalau imam misalnya tatkala berdiri mau rukuk, Allahu Akbar, baru rukuk. Ini makmum berarti sudah rukuk duluan. Nah, padahal imam baru menyatakan Allahu Akbar dan belum bergerak. Nah, maka Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, baik. Kalau ada orang yang berpendapat demikian, ada imam yang berpendapat demikian, itu jahil jahlun murakkab. Nah, itu sebuah kebodohan yang kuadrat, yang bertingkat-tingkat. Nah, dia merusak sholatnya sendiri, nah, untuk menyelamatkan sholatnya orang lain. Nah, ini untuk menyelamatkan sholatnya makmumnya. Baik, dia tidak mendahului imam, tapi dia merusak sholatnya. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Sehingga perpindahan dari satu rukun ke rukun lain itu ada zikirnya. Nah, imma takbir Allahu Akbar wa imma tasmi' sami'allahu liman hamidah. Nah, kalau kemudian takbirnya sudah sempurna rukun berikutnya, maka ada satu tempat dalam gerakan-gerakan sholat yang tidak ada zikirnya. Nah, sehingga kalau misalnya seorang berdiri kemudian rukuk, sempurna rukuknya baru menyatakan Allahu Akbar, ini perpindahan dari berdiri ke rukuk ini dia tidak mengucapkan apapun. Berarti kosong dari zikir. Tatkala dia rukuk kemudian sempurna i'tidal baru menyatakan sami'allahu liman hamidah, maka ada tempat yang kosong dari zikirnya. Demikian seterusnya. Dan tidak ada dalam gerakan-gerakan sholat yang kosong dari zikir. Baik. Ini ikhwan fi din azakumullah. Nah, hingga demikian pula pendapatnya Al-Albani rahimahullah. Alasan Al-Albani, tatkala beliau menguatkan pendapat makmum itu tatkala bangkit dari rukuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, karena kalau makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, hanya menyatakan tatkala bangkit rabbana walakal ham, berarti ada satu rukun yang kosong dari zikir. Nah, ini pendapatnya Al-Albani rahimahullah. Baik, dan juga sudah kita sebutkan pendapat dari Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, qala rahimahullah. Baik, ini kita berbicara duduk di antara dua sujud. Wa yajlisu muftarisan yusrahu. Kemudian duduk dalam keadaan menghamparkan kaki yang kiri. Nasiban yumnahu. Kemudian baik menancapkan kaki yang kanan, menegakkan kaki yang kanan. Nah, jadi kaki yang kanan ditegakkan, baik kaki yang kiri dihamparkan, diduduki. Ini disebut dengan duduk iftiras, duduk di antara dua sujud. Nah, ikhwani fi din azakumullah. Untuk duduk di antara dua sujud ini ada sunnah yang lainnya. Nah, meskipun sebagian para ulama menyatakan baik itu bukan termasuk sunnah yang disebut oleh Ibn Abbas, antaranya baik bahwasanya duduk di antara dua sujud itu ada hai'ah, ada model duduk yang lainnya disebut dengan ik'ah. Ik'ah itu menegakkan kedua kakinya, menempelkan tumitnya, kemudian duduk di atas dua tumit. Nah, jadi dia yang kiri tidak dihamparkan, tidak diduduki, tapi kedua kaki itu ditegakkan kedua kakinya. Nah, Kemudian dia menduduki tumitnya kedua-duanya. Ini disebut ik'ah. Ibn Abbas menyatakan inna zalika huwa sunnah. Ini termasuk sunnah. Nah, dan ini tidak sunnah kalau disarankan untuk tasahud awal. Nah, ini khusus untuk duduk di antara dua sujud. Baik, itu disebut ik'ah. Ini akhwan fidina azakumullah. Baik, tapi sebagian para ulama na'am menyatakan ini tidak sunnah. Nah, di antara pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, karena mayoritas hadis ya Rasulullah duduk di antara dua sujud itu duduknya istiros. Nah, ini sebagian pendapat. Baik. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah telah berpendapat mungkin Ibnu Abbas itu pendapat beliau pada pendapat yang pertama. Nah, baik. Dan tidak mengetahui tentang duduk ikhtirasnya sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud untuk kaifiyah rukuk. Nah, pendapat Ibnu Mas'ud kalau rukuk itu tatbik itu menggabungkan kedua telapak tangan kemudian diletakkan di antara kedua paha tatkala rukuk, ini tatbik namanya. Ini pertama kali. Nah, kemudian ini hukumnya dihapuskan dan rukuk dengan meletakkan kedua tangan di lutut. Baik, tetapi tetap Abdullah bin Mas'ud berpendapat sunnah tatkala rukuk itu untuk tatbik. Nah, maka Tsaim rahimahullah juga menyatakan mungkin baik Ibn Abbas juga demikian tentang masalah duduk ik'anya. Nah, ini ikhwan ibn a'azakumullah. Dan Al-Albani rahimahullah beliau menguatkan pendapatnya Ibn Abbas, ik'ah itu sunnah. Nah, ik'ah itu sunnah untuk duduk di antara dua sujud, tapi bukan untuk tasahud awal. Nah, baik ikhwan ibn a'azakumullah, untuk duduk di antara dua sujud, nah, bagaimana posisi tangan? Bagaimana posisi tangan kedua, tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan bagaimana? Nah, ini mu'alif rahimahullah tidak menyebutkan. Baik, tatkala menyebutkan duduk di antara dua sujud, beliau hanya menyebutkan kaifiyah kaki, tapi tangan tidak disebutkan. Baik. Khani fidina azakumullah, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, beliau menyebutkan, baik, bahwasanya untuk duduk di antara dua sujud itu sifat tangan as-sifatul ula, kata beliau, sifat yang pertama, ayyadu'a yadahi ala fahidai, meletakkan kedua tangan di atas paha. Nah, meletakkan kedua tangan, jadi tangan kanan, tangan kiri, kiri paha masing-masingnya. Tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri. Watrofu asabihi inda rukbataihi, dan ujung jari jemari itu terletak di lutut. Nah, jadi ujungnya jari itu pas di lutut. Nah, ngepres pas di lutut. Jadi bukan dia terlalu ke sini ke paha bagian atas. Nah, tapi ujungnya, jadi ujung jari itu setelah duduk di antara dua sujud itu pas di lutut ujung jarinya. Nah, telapak tangannya di paha. Baik, ini sifat yang pertama. Watrof wasobihi inda rukbataihi. Nah, ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam bab sifatul julus fi shalah wa kaifiyah wadu yadain al-fahidain. Bab sifat duduk di dalam sholat dan tata cara meletakkan kedua tangan di kedua paha. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian sifat tsaniyah, sifat yang kedua. Ayyadu al-yadul yumna ala rukbatin. Meletakkan tangan kanan di lutut. Ini bukan di paha. Nah, tangan kanan diletakkan di lutut, berarti di ujungnya. Wal-yadul yusra ila qomaha rukbah. Kemudian tangan kirinya itu yulakom itu menelan. Jadi kalau ini lutut, kayak si gegem gitu lututnya. Nah, dilakam itu namanya. Ka'annahu qabidun laha, seakan-akan dia mencengkeram. Nah, mencengkeram lututnya. Baik, ini sifat tangan kiri loh. Nah, jadi sifat tangan kiri itu dia mencengkeram lututnya, ujung lututnya. Kalau tadi kan cuma pas ngepres. Nah, ini enggak. Ini tidak diletakkan di paha, tapi diletakkan di lutut. Jadi cengkeram ini tangan kirinya. Baik, tapi tangan kanan tadi diletakkan baik ala rukbah. Nah, ala rukbah jadi tidak disebutkan mencengkeram. Baik. Wa amma kaifa takunul yadan? Baik, ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, sifat yang kedua. Baik. Wa amma kaifa takunul yadan? Adapun bagaimana keadaan kedua tangan itu, kata beliau, amma binisbah lil yusra, yang masih ucapannya Husainin. Adapun untuk tangan kirinya, fatakunu mabsutah madmumah al asabi, tangan kirinya mabsutah, dihamparkan, dilapangkan. Nah, madmumah al asabi, jari jemarinya dirapatkan. Nah, untuk tangan kiri. Wajah ilal kiblah, dan dia mengarah ke arah kiblat. Nah, jadi dia dirapatkan, dihamparkan, tidak digenggam. Nah, dan dia mengarah ke arah kiblat. Nah, ini tangan kiri. Wa yakunu tarful mirfaqi inda tarfil fahid. Dan jadilah ujung siku itu berada di ujungnya fahid, ujungnya paha. Nah, jadi ini sikunya di ujungnya paha. Baik. Jadi ujung ketemu ujung. Nah, jadi siku ini ketemunya dengan pangkal paha. Nah, ini bagian yang kiri. Baik, jadi dia ini ke arah kiblat. Nah, dirapatkan. Baik, kemudian sikunya, nah, ini di ujungnya paha. Nah, ke tangan kirinya. Kata beliau rahimahullah. Ya'ni la yufarrijuha bal yadumu il fahid. Ya'ni maknanya siku itu tidak dijauhkan dari paha, tapi ditempelkan di paha. Nah, jadi sikunya itu nempel di ujung paha, di pangkal paha. Jadi tidak direnggangkan. Nah, tidak kayak orang rukuk atau orang sujud yang dijauhkan, tapi ini ditempelkan. Baik, untuk tangan yang kiri, kata beliau rahimahullah. Wa amal yamin, ada pun tangan yang kanan. Ini beliau mulai berbicara kaifiyah tangan kanan tatkala duduk di antara dua sujud. Nah, fa inna sunnah tadullu ala annahu yakbitu minha al-hinsir wal binsir. Kata beliau rahimahullah, ada pun tangan kanan, sunnah yang ada menunjukkan yakbit menggenggam al-hinsir wal binsir. Al-hinsir wal binsir. Nah, jari kelingking dan jari manis. Baik, yakbit. Naam. Wa yuhallikul ibham. Kemudian melingkarkan ibu jari ma'al wusta. Naam, dengan jari tengah. Yang ini dua jari ini digenggam, yang ini dilingkarkan. Naam. Wa yarfa'u sababa. Ini sunnah. Ini kita bicara masalah duduk di antara dua sujud. Nah, dan kemudian yarfa'u sababa. Diangkat isyarah dengan telunjuknya. Nah. Baik, ikhwani fi din azakumullah, jadi pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk duduk di antara dua sujud itu tetap dengan isyarah. Karena itu dalam sunnah. Nah, jadi kaifiyah duduk nah di dalam salat itu tangan kanan senantiasa yakbit, nah kemudian isyarah. Baik, ini kata beliau rahimahullahu taala. Nah, yuharriku wa inda du'a, dan dia menggerakkannya tatkala berdoa. Baik, hakadza ja'a fi ma rawahu al-Imam Ahmad min hadis Wa'il bin Hujr. Ini yang datang dalam riwayat Imam Ahmad dari hadisnya Wa'il bin Hujr. Nah, ini ikhwan fi din azakum wa taif. Bisanadin qala fi sahbul fakir rabbani innahu jayyidun. Yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Fathur Rabbani sanadnya jayyid. Nah. Wa ila hadha wa qala fil muhashshi ala zadil ma'ad. Ini juga yang disebutkan oleh pemberi catatan kaki Zadul Ma'ad. Innahu sahihun. Wa ila hadha zaba ibnul qayyim rahimahullah. Nah, ini yang dikuatkan pendapatnya oleh ibnul qayyim rahimahullah. Nah, jadi pendapatnya beliau. Dan menukilkan menurut beliau rahimahullah ini pendapatnya ibnul qayyim al-jawziyah. Baik, dalam Zadul Ma'ad. Untuk duduk di antara dua sujud. Tetap. Tangan kanannya baik menggenggam dan isyarah. Jadi isyarah tidak khusus untuk tasyahud awal dan akhir, tapi setiap duduk di dalam sholat. Nah, karena kata beliau rahimahullah, baik setiap duduk dalam sholat itu sifat yang disebutkan Rasulullah, tangan kanan mesti menggenggam dan isyarah. Nah, ini menurut beliau rahimahullah ta'ala. Nah, amal fuqaha, kata beliau rahimahullah, fayarawna anna al-yadyumna takun mabsuta fil jilsati baina sajdataini kal yadil yusra, kata beliau. Adapun para fuqaha, para ulama ahlul fiqh berpendapat bahwa tangan kanan baik itu mabsuta, yakni dia tetap tidak menggenggam, dihamparkan. Nah, fil jilsah baina sajdataini, untuk duduk di antara dua sujud, kalian di yusra, sebagaimana tangan kiri. Jadi pendapatnya para fuqaha, tangan kanan itu sebagaimana tangan kiri untuk duduk di antara dua sujud, tetap dia terhamparkan. Nah, kata beliau memberikan kesimpulan sawasim rahimahullah, lakin ittiba'u sunnah aula, kata beliau rahimahullah, tapi mengikuti sunnah itu lebih utama. Walam yarid fi sunnah wala fi hadisin sahihin wala dhaifin, kata beliau. Tidak ada, tidak datang di dalam sunnah, maaf, tidak hadis yang sahih, tidak pula hadis yang dhaif, wala hasan, lengkap sudah. Nah, dhaif enggak ada, sahih enggak ada, hasan juga enggak ada. Nah, annal yadul yumna takun mabsutu ala rijlil yumna, bahwasanya tangan kanan itu dihamparkan di atas rijlil yumna, di atas kaki yang kanan. Nah, ini kata beliau. Baik, ini yang menyatakan Syaikh Muhammad bin Sulaiman. Nah, tidak dijumpai dalam sunnah apakah yang dhaif, apakah yang hasan, apakah yang sahih, tangan kanan itu mabsutah. Tangan kanan itu dihamparkan. Nah, ini beliau loh rahimahullah. Nah, kalau yang nyatakan kita, ya mungkin karena kita enggak banyak baca kitab. Nah, enggak perlu banyak baca hadis. Nah, tapi kalau menyatakan kata-kata yang demikian itu Al-Albani, yang menyatakan demikian itu kemudian Syaikh Muhammad bin Sulaiman, yang mereka hari-harinya itu baik bacaannya kitab, tentunya ya kita percaya. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik, ini beliau rahimahullah. Nah, sehingga kata beliau, innama warada anna tasbih, bahasa yang ada itu baik tangan kanan itu menggenggam. Ya, betul. Hensir wal binsir. Nah, ibu jari dan jari manis menggenggam. Wa yuhallikul ibham alal wusta. Kemudian ibu jari, baik, dengan jari tengah itu dilingkarkan. Baik. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah jika beliau itu idza jalasa fis shalah. Nah, dikeluarkan riwayatnya dari Imam Muslim. Baik. Kada ja'aman, ini datang dengan lafaz yang umum. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, Syalbani rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Tamamul Minnah, tahqiq atau ta'liq dari kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, beliau menyatakan rahimahullah, fa zakara sajdata tsaniyah ba'da al-isara bis sababah nam khata'un wadhihun, kata Syalbani rahimahullah, Nah, jadi menyebutkan riwayat, dua riwayat, isyarah Rasulullah, setelah isyarah kemudian beliau sujud, menunjukkan isyarah itu untuk duduk di antara dua sujud, karena kemudian sujud. Kata beliau, penyebutan sujud yang kedua setelah isyarah dengan telunjuk itu khata'un wadhihun. Ini termasuk kesalahan yang jelas, kata beliau. Nah, limukhalafati li riwayati kulli man sabaqa dzakarahu. Ini menyelisihi riwayat semua yang telah disebutkan, minas siqat, dari rawi-rawi yang siqat. Naam. Fa innahum tayyib, sesungguhnya mereka jami'an semuanya, lam yadhkuru sajdata ba'dal ishar, semua para rawi tidak menyebutkan sujud yang kedua setelah isyarah. Baik, menunjukkan berarti isyarah itu tempatnya untuk tasyahud, bukan untuk duduk di antara dua sujud. Nah, ini pendapat Al-Albani rahimahullah dari sisi penilaian hadis sahih dan dhaifnya. Nah, ini khani bidina alaikumullah. Baik, di sini kita sudah bawakan dua pendapatnya. Nah, imamani fi hadzal asr. Nah, dua imam dalam baik zaman kita ini. Nah, yang para ulama menyebutkan kalau dahulu ada imam mazhab yang empat. Nah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Baik, zaman kita itu ada Ibn Baz, Al-Albani, Al-Muzaymin, nah, dan juga Syaikh Samukbil rahimahumullah. Baik, ini yang kita bawakan, satu pendapatnya Syaikh Al-Muzaymin rahimahullah dan satu pendapatnya Syaikh Al-Albani rahimahullah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian aina rajih, mana yang rajih? Naam. Itu diserahkan kepada antum sekalian. Nah, mana yang rajih? Baik, al-muhim. Nah, kita sudah sampaikan dua sisi perkara dan sisi pendalilan dari kedua belah pihak. Nah, soal ini menyebutkan baik karena itu syarat. Nah, penyebutan baik sujud yang kedua. Nah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berdalil dengan hadis bahwasanya itu hadis yang am. Nah, setiap duduk dalam sholat tidak disebutkan tangan kanan itu baik mabsutah, tapi semuanya tergenggam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, qala rahimahullah. Wa yaqulu rabbi ighfirli. Kemudian mengucapkan rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli. Nah, ini yang dibaca tatkala duduk di antara dua sujud. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, dan tentunya ada bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, tapi beliau saya menyebutkan bacaan yang pendek. Nah, baik. Di matanya semua Rabbi ighfirli. Ya. Baik. Nah, mungkin juga bisa menambahkan yang wajah Rasulullah Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini ila akhir. Baik, ini semuanya sunnah. Nah, qala rahimahullah. Wa yasjudu tsaniyatal ula. Kemudian sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama. Nah, sebagaimana sujud yang pertama. Baik, kaifiahnya sama. Bacaannya juga sama. Subhana rabbiyal a'la. Naam. Dan larangan baik untuk membaca Al-Qur'an tatkala sujud. Baik. Dan kecuali kalau seorang berdoa pas doanya itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, dia niat berdoa bukan niat untuk membaca Al-Qur'an, tidak ada masalah. Ini fatwanya Ibn Baz rahimahullah. Nah, dia berdoa pas doanya itu terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, asalkan niat dia itu berdoa, bukan dia itu berhafal Al-Quran. Tidak ada masalah. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW beliau menyebutkan, wa amma sujud, adapun sujud itu, fastahidu fi du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Tempat yang mustajab untuk berdoa itu waktu sujud. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, hayatu sujud itu betul-betul bentuk naam yang menunjukkan betul-betul pasrah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan kepala di bawah. Naam. Yang semuanya sama. Naam. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia. Baik, sehingga sujud itu naam disebutkan para ulama hai'ah gerakan salat yang paling utama itu sujud. Kenapa? Karena tatkala seorang itu lupa atau kurang dalam sholatnya, gantinya sujud sahwi. Bukan rukuk sahwi, bukan i'tidal sahwi, tapi sujud sahwi. Menunjukkan sujud itu hai'ah yang paling utama di dalam sholat. Tapi ikhwani fillah azakumullah, yang perlu untuk kita ingatkan, tadi beliau sebutkan fastahidu fi du'a, bersungguh-sungguhlah dan perbanyaklah tatkala sujud itu untuk berdoa. Tidak mengkhususkan doa itu di sujud yang terakhir. Sujud itu semuanya, mulai sujud awal, yang kedua, rokat ketiga, rokat yang keempat, semua sujud itu tempat untuk berdoa. Tapi kadang imam itu atau orang-orang yang sholat itu doanya di sujud yang terakhir, sehingga panjang sekali, beda dengan sujud-sujud sebelumnya. Dalam keadaan Rasul itu kalau sholat antara rukun yang satu dengan yang lainnya itu qoribun nasawa, hampir sama panjangnya. Tapi kalau kita melihat para imam itu, imam-imam sholat itu, sujud terakhirnya itu sangat mencolok panjangnya dari sujud-sujud yang sebelumnya. Karena doanya diletakkan di sujud yang paling akhir. Nah, ini penentuan sujud yang paling akhir untuk mengkhususkan doa ini perlu dengan untuk dibawakan dalilnya. Nah, kalau seorang doanya mesti di sujud yang paling akhir, itu perlu untuk membawakan dalilnya. Karena tidak disebutkan, harus menyebutkan doalah pada sujud yang terakhir, tidak. Mutlak tatkala sujud. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Nah, sehingga tidak mengkhususkan doa itu di sujud yang terakhir. Kecuali, dia baru ingat mau doa tatkala sedang sujud yang terakhir. Kemudian dia doa, enggak ada masalah, lagi ingatnya itu. Tapi kalau setiap sholat mesti sujud yang terakhir panjang sekali. Mungkin 5 menit misalnya. Sujud yang lainnya hanya 2 menit. Mencolok. Mungkin 10 menit. Yang lainnya sekedar 3 menit. Sangat-sangat mencolok. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, ini yang kemudian membutuhkan dalil pengkhususan sujud terakhir untuk doa. Baik. Qala rahimahullah. Summa yarfa'u mukabbiran hidhan ala suduri qadamaihi. Kemudian naik dari sujud yang kedua, mukabbiran dalam keadaan bertakbir, jadi mengucapkan Allahu Akbar sambil bangkit, sambil mengucapkan takbir. Nahidun ala suduri qadamai, bersandarkan, bertelekan dengan suduri qadamai, dengan kedua kakinya. Jadi bertelekan, bertekanan, ditekankan, baik dengan kedua kakinya. Baik, mu'tamidan ala rukbatai insahula, dan tangannya itu ditekankan di kedua lututnya jika memang mudah. Jadi kalau bangkit untuk rokat berikutnya itu tangan, kedua tangan itu di lutut. Nah, bangkitnya kalau memang mudah. Baik, kalau kemudian berat tentunya kemudian di lantai, di tanah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, ini pendapatnya mu'alif rahimahullah. Nah, ini juga pendapat yang dikuatkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Jadi untuk bangkit ke rakaat berikutnya, baik, itu yang diangkat tangannya terlebih dahulu. Nah, jadi berurutan jahi, kemudian tangan, kemudian baru lutut. Nah, dari anggota sujud yang paling atas, jahi dan juga hidung, kemudian tangan, kedua telapak tangan, kemudian lutut. Baik. Ini ikhwan fi din azakumullah. Naam. Dan ikhwan fi din azakumullah, di dalam masalah ini para ulama ikhtilaf. Naam. Bangkit dari sujud itu untuk rakaat berikutnya, mana yang didahulukan? Kedua tangan atau kedua lutut? Ini ikhtilaf para ulama. Naam. Pendapatnya jumhur ulama mendahulukan kedua tangan. Nah, mendahulukan kedua tangan. Sehingga ditekankan, baik, dipertelekan dengan lututnya. Nah, tangannya diletakkan di lutut. Baik. Ini pendapatnya jumhur ulama. Nah, illa ayakuna syaikhan kabiran. Kecuali kalau sudah tua. Kalau sudah tua, tangannya diletakkan di lantai. Nah, itu mungkin lebih mudah. Baik. Maka kata mu'alif hadirin, mu'tamidan ala rukbati insahullah. Nah, dia bertelekan, bertekankan dengan kedua lututnya kalau memang mudah untuk dijalankan itu. Kalau enggak bisa, ya sudah. Ditekankan di lantai. Baik. Ini ikhwan ifidina azakumullah. Nah, ini pendapatnya jumhur. Baik. Berdalil diantaranya hadisnya Wa'il bin Hujr, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza naha Allah nahadha 'ala rukbatayhi wa tamada 'ala fakhidayhi. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit, beliau bangkit di kedua lututnya, tamada 'ala fakhidayhi, kedua tangannya bersandarkan atau menekankan kedua pahanya. Nah, hadisnya riwayat Abu Dawud dan dhaif. Dhaif. Hadis yang dhaif. Nah, dan beberapa hadis yang lainnya yang semuanya hadisnya dhaif. Nah, semuanya hadis yang dhaif tentang mendahulukan kedua tangan atau bertelekan dengan lutut tatkala bangkit ke rakaat berikutnya. Dhaif. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ahli hadis. Saya berpendapat tatkala bangkit dari sujud itu dengan bertelekan, bersandarkan kepada kedua tangan di tanah, alal ard. Nah, ini hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dari Malik bin Al-Khuwairits, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a min as-sajdati tsaniyah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangkit dari sujud yang kedua, jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qoma. Beliau duduk dulu, wa'tamada 'alal ardi, kemudian kedua tangannya baik ditekankan di atas tanah, tsumma qoma, kemudian beliau bangkit. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik, dan ini pendapat yang rajih. Nah, ini pendapat yang kuat. Baik. Jadi tatkala bangkit dari sujud untuk rakaat berikutnya, ini mendahulukan kedua lutut. Nah, ini pendapat yang rajih. Nah, ini ikhwani fi din azakumullah, Ibnu Rajab Al-Hanbali, nah, beliau menyatakan wa fin nuhudi ala suduri qadamaini, dan tentang bangkit dari sujud yang kedua untuk rakaat berikutnya yang bertelekan dengan sudur qadamai, dengan kedua kakinya, baik, ahaditsun marfu'ah, hadis-hadis yang marfu'ah, asaniduha laysat bil qawiyah, nah, yang sanad-sanadnya tidak ada yang kuat. Ajwa dua hadis mursal an Asim bin Kulaifan nabihi. Nah, yang paling bagus itu hadisnya mursal. Hadis mursal itu minkas bin Bu'aif. Termasuk di hadis Bu'aif. Nah, jadi semuanya Bu'aif. Baik. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyatakan wa bihadza na'khudhu, dan dengan ini yakni tatkala bangkit dari itu dengan bertelekan di atas tanah, na'khudhu kami mengambil, wa na'muru dan kami perintahkan, man qama min sujudin au julusin, bagi orang yang bangkit dari sujud atau bangkit dari duduknya, fi shalah di dalam salat, ayak tamida alal ardi biyadaihi ma'an, untuk bertelekan dengan kedua tangan, dua-duanya, ittiba'an li sunnah. Jadi dalam rangka mengikuti sunnah. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah. Baik, sehingga ini enam pendapat yang rajih. Baik, jadi untuk bangkit dari sujud, nah ini mendahulukan kedua lututnya dari kedua tangannya. Nah, baik, ini ikhwan fiddin azakumullah. Tapi berbeda dengan apa yang dikuatkan oleh muallif rahimahullahu taala. Nah, demikian pula ikhwan fiddin azakumullah, zahirnya tapi pendapatnya muallif tidak disunnahkan untuk duduk istirahat. Jadi karena langsung dari rukuk sujud itu langsung berdiri, tidak ada duduk istirahat. Ini pendapatnya muallif rahimahullah. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Nah, jadi tidak disyaratkan duduk istirahat. Baik, di sini ikhwan fillah jazakumullah ada tiga pendapat tentang hukumnya duduk istirahat. Nah, yang pertama tidak disyaratkan secara mutlak. Baik, tidak disyaratkan secara mutlak. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Yang kedua, mutlak disyaratkan sujud duduk istirahat. Jadi istirahat itu dari sujud yang kedua sebelum bangkit duduk dulu sebentar baru kemudian naik. Nah, ini disebut sujud istirahat. Pendapat yang kedua, mutlak sunnah. Nah, ini pendapat yang mayoritas ahli hadis. Ta'budan lillah azza wa jal. Nah, ini yang dikuatkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Saya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini pendapat pertamanya Tsauzani rahimahullah. Beliau sempat berpendapat mutlak sunnah untuk duduk istirahat. Pendapat yang ketiga, pendapat wasatun, pendapat pertengahan. Nah, sunnah bagi yang membutuhkan untuk duduk istirahat. Nah, maknanya kalau enggak kuat sujud langsung berdiri, nah, duduk dulu sebentar istirahat baru kemudian berdiri. Nah, diperlukan. Kalau memang enggak butuh duduk istirahat, ya sunnahnya enggak duduk istirahat. Nah, ini qaulun wasat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini menurut Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini pendapatnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, pendapatnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Baik, sehingga ini na'am hukum duduk istirahat ada tiga, mutlak tidak disyariatkan, mutlak disunnahkan, yang ketiga wasatun sunnah kalau memang dibutuhkan. Nah, mungkin bagi para pemuda yang enggak capek dalam sholat langsung dari sujud berdiri tanpa ada rasa capek, maka sunnahnya ya langsung berdiri, enggak ada duduk istirahat. Ini kalau qaulun wasatun. Nah, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah membuahkan baik tiga pendapat ini belum menyatakan fanaqulu, maka kami nyatakan ini ihtajal insanu ilaiha, kalau manusia itu butuh untuk duduk istirahat, syarat masru'ah, nah maka jadilah dia disyariatkan. Baik, li ghairi halir rahah wa adami masaqah. Nah, ini untuk beristirahat dan untuk tidak menimbulkan masaqah, rasa berat. Baik, wa illam yahtaj ilaiha falaysa masru'ah. Tapi kalau orang itu enggak capek, ya tidak disyaratkan untuk duduk istirahat. Nah, ini pendapat yang beliau kuatkan rahimahullah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, kata beliau, nah, wa huwa ikhtiyar Ibnu Al-Qayyim. Ini pendapat yang Ibnu Al-Qayyim, annana la naqulu sunnah 'ala al-itlaq. Kami tidak menyatakan sunnah secara mutlak. Nah, wala ghairu sunnah alal itlaq, tidak pula menyatakan itu enggak sunnah secara mutlak. bal naqulu hiya sunnah fi haqqin ma yahtaji ilaiha, tapi dia itu sunnah bagi orang-orang membutuhkan itu istirahat. Liki barin aw maradin aw ghairi dzalika, bagi orang yang tua, bagi orang yang sakit, apa yang lainnya. Naam. Wa kuntu amilu ila annaha mustahabba 'ala al-itlaq. Dulu kata beliau, dulu saya berpendapat, saya cenderung untuk berpendapat itu sunnah secara mutlak. Tadzir, itu istirahat. Naam. Wa innal insana yanbaghi yajlis, maka seorang itu hendaknya duduk istirahat. Wa kuntu afalu dzalika aidan ba'da an kunta imaman, saya juga menjalankan itu setelah saya jadi imam. Nah, jadi duduk istirahat. Walakin tabayyana li ba'da ta'ammuli tawil, tetapi telah jelas bagiku setelah penelitian yang panjang, setelah mungkin baca-baca dalil-dalil masing-masingnya dengan masa yang panjang, anna hadzal qaul mufassal qaulun wasat. Pendapat yang rincian, dirinci, itu pendapat yang pertengahan. Nah, kalau membutuhkan berarti sunnah, kalau tidak dibutuhkan berarti enggak sunnah. Nah, ini yang boleh rojihkan. Wa annahu urajihu minal qawli bil istighbabi mutlaqan. Baik. Wa annahu, dan aku merojihkan minal qawli dari ucapan bil istighbabi mutlaqan, dari disunahkan secara mutlak. Wa in kana rajhani fi laysa qawiyan indi, meskipun perojihannya itu tidak begitu kuat, lakin tamilu ilai nafsi aksar, tapi hatiku cenderung, yang mayoritas cenderungnya kepada qaulun wasat, pendapat yang ketiga, pendapat yang mufassal tadi. Ini ikhwan fi din azakumullah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Tapi ikhwan fi din azakumullah, bagi makmum, nah bagaimana bagi makmum, kata beliau rahimahullah, bagi makmum itu tergantung imamnya. Nah, innamal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau imamnya tidak duduk istirahat, makmumnya enggak duduk istirahat. Nah, jadi kalau imamnya duduk istirahat, makmumnya juga duduk istirahat. Ini tergantung dengan imamnya. Kenapa ikhwan fillah azakumullah? Baik, bukan kasus yang rahimahullah sudah kita bawakan. Tatkala perbedaan pendapat kaifiyah duduk tasahud, beliau berpendapat, nam kalau sholat yang tasahudnya satu tok, nam itu tasahudnya iftiras. Nah, tapi kalau tasahudnya dua, tasahud akhirnya itu tawarruk. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah. Sehingga kalau imamnya berpendapat duduk tahiyat akhir, baik itu tasawuf satu maupun tasawuf dua, itu semuanya tawarruk, kata beliau rahimahullah, makmumnya tidak harus mengikutinya. Nah, jadi perbedaan cara duduk tawarruk dan ikhtilaf dengan imam bukan termasuk menyelisih. Kenapa? Karena tidak menimbulkan keterlambatan. Nah, beda dengan ini, duduk istirahat sama tidak. Nah, kalau misalnya imamnya langsung berdiri tanpa duduk istirahat, kemudian makmumnya duduk istirahat, ini dia terlambat untuk mengikuti berdirinya imam. Maka kata beliau rahimahullah, maka makmum itu tergantung dengan imamnya. Nah, kalau imamnya duduk istirahat, maka dia duduk istirahat. Kalau makmumnya enggak duduk istirahat, dia nanti mendahului imamnya tatkala berdiri. Baik. Adapun kalau imamnya kemudian tidak duduk istirahat, makmumnya juga tidak duduk istirahat, dalam rangka untuk ittiba'ul imam, mengikuti imam. Baik. Ini ikhwan fi din azakumullah. Ini kata beliau rahimahullah, wa hadza yadullu ala anna al-afdhal fi haqqil ma'mum alla yata'akhkhar 'anil imam walau yasiran. Nah, dan ini menunjukkan bahwa afdhal bagi haknya makmum itu untuk tidak ketinggalan dari imam meskipun sedikit. Nah, meskipun sebentar. Baik, sehingga bersegera untuk nututi imam, sehingga tidak perlu untuk duduk istirahat kalau imamnya tidak menjalankan duduk istirahat. Tapi kadang-kadang ikhwan fillah azakumullah, mungkin sudah kebiasaan kita. Nah, setiap kalau mau bangkit itu duduk dulu sebentar untuk duduk istirahat. Baik, kalau memang itu sudah kebiasaan, nah biar diupayakan untuk dibiasakan mengikuti imam. Nah, kalau memang imamnya tidak ada istirahat, ya diupayakan untuk mengikuti nabi tiba'ul imam. Baik, ini ikhwan ibadina, alaikumullah. Baik, dan selanjutnya, beliau rahimahullah akan membahas tentang apa yang dijalankan untuk rakaat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na'am.